pandanganan mo ita dyan. E senyummu sungguh mahir membuat cintaku parkir seakan. Rompe ke hatiku, copot jantungku, rompe ke hatiku.